Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس pada risalah Al-Qawa'id Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan mulai memasuki Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama dari empat kaidah yang disebutkan. Karena judul dari kitab ini adalah Al-Qawa'idul Arba', empat kaidah yang penting untuk kita pelajari. Empat kaidah ini adalah perkara-perkara yang penting dan harus untuk kita pelajari dan kita pahami. Semua itu berangkat dari sebuah kenyataan yang disebutkan oleh Syekh pada mukaddimah yang menyebutkan bahwa ibadah apabila dimasuki oleh kesyirikan maka akan rusak ibadah tersebut dan akan membatalkan amalannya, pelakunya menjadi kekal di dalam an-nar. Dan juga dijelaskan bahwasanya ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Dan sebagaimana salat tidak akan sah kecuali dengan taharah. Maka apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak al-hadats, terjadi pada taharah seseorang. Kaidah yang pertama, kata Syekh, anta alama annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al mudabbir. Engkau dianjurkan untuk mengetahui bahwasannya orang-orang kufar yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun demikian, kenyataan tersebut tidak menyebabkan mereka masuk di dalam keislaman. Orang-orang musyrikin, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, memberikan rizki. Akan tetapi sebatas keyakinan tersebut tidak menyebabkan mereka masuk di dalam Islam, tidak bisa dikatakan sebagai kaum muslimin. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh? Amman yamliku as-sam'a wal absara? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa may yudabbirul amra? Fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Surat Yunus ayat 31. Katakanlah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh, siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki atau menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mampu untuk menghidupkan orang yang meninggal atau mematikan orang yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan alam semesta ini? Fasayaqulunallah, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, faqul afala tattaqun, maka katakanlah afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, ayat ini jelas menerangkan kepada kita semua bagaimana hakikat tentang keyakinan dari orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Ternyata mereka bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, yang mengingkari akan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Tidak. Justru mereka meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan atau yang menghidupkan orang yang mati atau mematikan orang hidup, menurunkan hujan. Mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat ar-rububiyah. Nah, ini orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, ketika dalam keadaan genting, barakallahu fikum, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan tersebut. Ketika mereka berada di tengah laut yang terombang-ambing oleh gelombang samudra, keadaan sangat genting. Faidha rokibu fil fulki, da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke daratan, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyahid di sini, nah, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun demikian, hal tersebut tidak, kalau hanya sebatas hal demikian, sebatas keyakinan Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemilik dari alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Dia harus melengkapkan tauhid, menyempurnakan tauhid, dan bahkan inti dari tauhid tersebut. Apa itu? Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Maka apabila hal ini terlaksana, maka setelah itu mereka masuk dalam golongan orang-orang mukmin dan muslim. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-qa'idatul ula, an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Mereka mengikrarkannya. Sehingga oleh karena itu ketika ditanya oleh Nabi, "Nam, kul man yarzukukum minas sama'i wal ard?" siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari kematian atau mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapa yang mengatur alam semesta, mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mengatakan Latta, Uzza, mana. Tidak akan mengatakan berhala atau nama-nama dari berhala-berhala mereka. La. Tapi pasti mereka mengatakan apa? Fasayakulunallah. Mereka niscaya akan mengatakan yang memberikan rizki, mengatur seluruh dari alam semesta. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum. Walaupun demikian, persaksian mereka atau keyakinan mereka terkait dengan tauhid ar-rububiyyah atau sebatas tauhid ar-rububiyyah tidak menyebabkan mereka masuk di dalam Islam. Dan tidak menjadikan darah dan harta mereka itu haram. Barakallahu fikum. Fadalla ala anna tauhid laysa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Kenyataan demikian, sebuah kenyataan, sebuah informasi yang baru saja kita pelajari dan kita dapati, orang-orang musyrikin naam meyakini tauhid ar-rububiyyah, akan tetapi walaupun demikian sebatas itu saja tidak bisa naam menyebabkan mereka masuk dalam golongan kaum muslimin dan mukminin. Kenyataan yang demikian menunjukkan kepada kita semua anna tauhid laisa huwal iqraru birrububiyyati faqat, bahwasanya tauhid bukan sebatas meyakini ar-rububiyah saja. Apa itu ar-rububiyah? Nanti akan kita jelaskan. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat, dan bahwasanya kesyirikan bukan sebatas kesyirikan di dalam ar-rububiyah faqat. Bukan dalam sebatas kesyirikan dalam perkara ar-rububiyah saja. Nah, misalnya barakallahu fikum yang memberikan panen yang melimpah adalah Dewi Fulan misalnya, dia meyakini. Nah, barakallahu fikum, ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hasil panen dari enam sawah ladang umat manusia. Barakallahu fikum. Ini kesyirikan secara ar-rububiyah. Meyakini di sana ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah kesyirikan dalam perkara ar-rububiyah. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasannya kesyirikan tersebut bukan dalam perkara rububiyah saja. Bal laisa unaka ahadun asyraka fir rububiyah illa syawadzun minal khalqi. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara ar-rububiyah kecuali hanya segelintir dari umat manusia, hanya segelintir, hanya sebagian kecil saja. Wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhidir rububiyah. Yang mana kenyataannya setiap umat atau mayoritas dari umat manusia meyakini tauhid rububiyah, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Dijelaskan oleh Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-iqrar bi anna Allah huwal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang mengatur. mengatur alam semesta, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur dari alam semesta. Ini tauhid ar-rububiyah. Au bi'ibaratin akhsar, atau dengan definisi yang ringkas, definisi yang lebih ringkas, nama yang lengkap. Akan tetapi barakallahu fikum, kata-katanya ringkas. Allah Ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya. Maksudnya bagaimana? Perbuatan Allah itu banyak, menciptakan, mengatur, menurunkan hujan, menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup, barakallahu fikum, yang menurunkan rizki. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dan kita bertauhid kepada Allah secara ar-rububiyah, maksudnya apa? Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang membantu Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh dari alam semesta ini, tidak butuh dari makhluk-makhluknya. Justru makhluk-makhluk inilah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang meyakini bahwasanya, yakni tidak boleh seorang makhluk meyakini di sana ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rizki selain Allah, ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya dan tidak boleh seorang pun dari manusia meyakini hal demikian. Bahkan orang-orang musyrikun mukirruna bi anna allaha huwal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan mengatur alam semesta ini. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wala in sa'altahum. Ayatnya jelas. Nah, tahu dari mana kamu Abu Jahal itu meyakini rububiyah Allah? Ayat sebutkan di dalam surat barakallahu fikum Yunus ayat 31, dan juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Apabila engkau apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka mengucapkan Allah. La yaqulunna, fi'il, kata kerja, yang dilengkapi dengan taukid dua kali. Yang pertama adalah la, harfu taukid, penegasan. Nah, kemudian nun, harfu nun di belakangnya, la yakulunna. Dengan dua kali penegasan, la yakulunna Allah, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah kenyataan yang tidak mungkin untuk kita ingkari. Kenyataan yang sangat-sangat pasti, yang sangat-sangat jelas, barakallahu fikum, karena dilengkapi dengan dua kali taukid, dua penegasan, huruf la, huruf nun di belakangnya, lam di depan, kemudian nun di belakangnya. Ibaratnya naam ijlis. Naam ijlis artinya apa? Duduk, duduklah. Kalau antum tambah nun taukid di belakangnya ijlisanna, engkau harus duduk. Nah, barakallahu fikum, penegasan dan penekanan. Nah, dan di sini disebutkan pasti mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Naam. Falaisa tauhid huwa al-iqrar bi tauhidir rububiyyah faqat. Tauhid bukan hanya sebatas meyakini tauhid ar-rububiyyah saja. Sebagaimana yang diyakini oleh ulama ahlil kalam di dalam akidah-akidah mereka. Bagaimana ahlul kalam mendefinisikan tauhid? Barakallahu fikum. Mereka mengatakan al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit. Ahlul kalam mendefinisikan tauhid bahwasanya meyakini Allah adalah pencipta pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Nah, hanya sebatas itu. Sehingga oleh karena itu ahlul kalam meyakini tauhid hanya sebatas tauhid ar-rububiyyah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Zatnya satu, tidak terbagi. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Sifatnya tidak ada yang semisal yang serupa dengannya. Fi af'alihi, satu dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Apakah benar ucapan kalam ini tentang Allah Subhanahu wa taala? Benar. Akan tetapi secara arus saja. Dan kalau andainya ucapan ini dijadikan sebagai definisi dari tauhid, maka kita katakan bahwasanya definisi itu adalah ibarah yang salah karena kurang. Kan itu bukan inti dari tauhid. Tauhid ar-rububiyyah. Dikatakan oleh Syekh, "Ji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam, tajiduhum la yakhrujuna an tauhidir rububiyyah." Coba kalian lihat. 6. Kalian lihat maraji' atau sumber-sumber kitab dari kitab-kitab ulama ahlil kalam, mereka tidak keluar dari tauhid ar-rububiyyah ketika mereka mendefinisikan makna dari tauhid. 6. Wa hadza laisa huwa tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi ar-rusula. Tauhid seperti ini bukanlah tauhid yang dengannya para rasul diutus untuk mengemban tugas tersebut. Bukan itu. Bukan hanya sebatas itu para rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Tapi ada yang menjadi inti dari dakwah mereka, ibadatullahi wahdah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara al-uluhiyah. Apa itu? Yaitu dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dia hanya berdoa kepada Allah semata, dia hanya meminta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanfa' sahibahu. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebatas ini, yakni sebatas tauhid ar-rububiyyah, maka sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi orang tersebut. Nah. Kenapa? Li anna hadza aqarra bihi al-musyrikun wa sanadidul kafar. Dikarenakan kalau hanya sebatas ini, orang-orang musyrikin dan bahkan tokoh-tokoh orang-orang kufar, mereka meyakininya. Walam yukhrijhum minal kufri. Akan tetapi tidak menyebabkan mereka keluar dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil islam. Dan tidak menyebabkan mereka masuk di dalam keislaman. Fahadha ghalatun azimun. Maka ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Yakni meyakini Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid kepada Allah hanya sebatas ar-rububiyah saja. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Faman ya'taqada hadzal i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Barang siapa yang memiliki keyakinan seperti ini atau hanya sebatas ini, maka keyakinannya tidak lebih dari keyakinan Abi Jahal dan Abu Lahab. Enggak lebih dari Abu Jahal atau Abu Lahab. Kalau hanya sebatas mentauhidkan Allah secara rububiyah. Nah, tidak mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Keyakinan ini tidak lebih dari keyakinan Abi Jahal dan Abi Lahab. Enggak ada nilai plusnya melebihi Abu Jahal dan Abu Lahab. Falladhi 'alaihi al-an ba'dul mutaqifina huwa taqriru tauhidir rububiyah faqat. Dan sekarang ini sebagian dari orang-orang yang menganggap dirinya terpelajar, dia menyatakan tauhid itu hanya sebatas tauhid ar-rububiyah faqat, wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah, dan mereka tidak mau menyinggung tauhid ar-rububiyah al-uluhiyah, enggak mau menyinggung. Bahkan ada kekhawatiran kalau dia berbicara terkait dengan ar-rububiyah. Ketika di sana ada orang-orang yang cacat keyakinannya dalam perkara al-uluhiyah, yakni perbuatan-perbuatannya na'am membatalkan tauhid al-uluhiyah, meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggunakan jimat-jimat mendatangi kuburan dalam rangka ta'zim pengagungan kepada pemilik kuburan tersebut. Nah, ada rasa takut untuk mendakwahi mereka. Jangan, barakallahu fikum, jangan kamu berbicara dalam perkara al-uluhiyah. Ini akan menyebabkan perpecahan pada umat. Tinggalkan. Cukup engkau berbicara dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Ajak sholat, ajak zikir, ajak berselawat. Nah, padahal tadi atau sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bahwasanya ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan apa? Tauhid. Dan tauhid dan ibadah apabila dimasuki oleh kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak. Sebanyak apapun ibadah sholatmu, sedekahmu, puasamu, hajimu, zakatmu, maka apabila tercampuri dengan perbuatan syirik, maka semua itu akan batal, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu justru ini adalah perkara urgen yang sangat penting dan harus kita prioritaskan di dalam dakwah, terutama terhadap keluarga-keluarga kita. 6. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musammi tauhid. Dan ini merupakan sebuah naam kesalahan yang besar terkait di dalam pemaknaan tauhid atau penamaan dari at-tauhid. Amma syirku fayakulun, adapun tentang kesyirikan, ahlul kalam tadi dalam definisi tauhid mereka mengatakan apa? Tauhid itu hanya sebatas mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ar-rububiyah, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Hanya sebatas itu keyakinan ulama ahlil kalam terkait dengan tauhid. Lalu kalau seandainya ditanya kepada mereka apa itu kesyirikan, mereka menjawab huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allah, yaitu engkau meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah atau memberikan rezeki selain Allah. Di sana ada yang bisa menciptakan selain Allah dan ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meyakini ini, dia telah melakukan perbuatan syirik. Hanya sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Mereka tidak berani mengatakan orang yang menggunakan jimat telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Yang melakukan tatayur. Naam, mengaitkan keberuntungan dan kesialan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tidak ada kaitannya. Mau keluar rumah, dia melihat kucing tertabrak. Hari ini hari sial, saya balik ke rumah saja, gak usah bekerja, nanti sial. Nah, Barakallahu fikum. Ini tatayyur. Dan ini merupakan keyakinan. Dari keyakinan-keyakinan syirik. Barakallahu fikum. Mereka menafikan itu semua. Tauhid, kesyirikan hanya sebatas dalam perkara ar-rububiyah saja. Hadza ma qalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Yang seperti ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, tidak diyakini oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah mengatakan di sana ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nah, ma qalu inna ahadan yakhluqu ma Allah aw yarzuqu ma Allah, bal hum muqirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit. Dan bahkan mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq ar-razik, yang menciptakan, memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kaidah yang pertama ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari atau kita simpulkan. Yang pertama adalah di sini kita mengetahui tentang makna tauhid ar-rububiyah. Apa itu at-tauhid ar-rububiyah? Nah, definisi singkatnya adalah ifradullahi fi af'alihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah itu banyak, menciptakan. Maka dia tidak boleh meyakini di sana ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengatur alam semesta. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah lah yang telah menciptakannya. Nah, dan bahkan Allah mengumumkan tentang keesaannya di dalam ar-rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kesempurnaan milik Allah, Rabb dari semesta alam. Apa itu alam? Apa itu alam? Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Thalathatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha. Nah, wa kullu ma si wallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami. Segala sesuatu selain Allah itu dikatakan sebagai alam. Saya dan antum adalah alam, bagian dari alamin. Bumi, langit, malaikat, jin, manusia, air, tumbuh-tumbuhan, ikan, binatang dan yang lainnya, semuanya adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk bagian dari alam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid ar-rububiyah pada dasarnya adalah tauhid yang hampir diyakini oleh umat manusia seluruhnya. Dan bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah, illa syawadun minal khalqi, hanya segelintir orang saja yang tidak mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Dan bahkan barakallahu fikum, manusia yang paling masyhur dan yang paling menampakkan kebodohannya yaitu Fir'aun, yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya mereka dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam sempat mengatakan kepadanya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Sungguh engkau sudah tahu, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Rabb dari langit dan bumi. basairah sebagai bukti akan kebenaran nubuah Nabiullah Musa alaihissalam, akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Engkau sudah paham, wahai Fir'aun, kata Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, karena kibir, karena kesombongannya, dia menentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, kebanyakan mereka-mereka yang menentang tauhid ar-rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang pada dasarnya mereka itu sombong, menyombongkan diri, barakallahu fikum, dan tidak mau mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala secara ar-rububiyah. Bahkan alam semesta ini, alam semesta yang kita lihat ini sebagai bukti akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin pengaturan yang begitu rapih, langit siang dan malam berganti secara teratur, pergantian musim. Nah, yang sangat luar biasa pasang surutnya air laut teratur, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasannya keteraturan yang sangat luar biasa ini menunjukkan bahwasannya yang mengaturnya adalah zat yang satu. Nah, yang memiliki kekuasaan yang mutlak, yang tidak ada sekutu dan tandingan baginya. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah syair, kaifa yu'sal ilah wa yajahaduhu al-jahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Bagaimana mungkin Allah ilah itu dimaksiati dan diingkari, ditentang oleh orang yang menentang? Wa fi kulli syai'in lahu ayah, pada setiap sesuatu ada tanda kekuasaannya, ada tanda kebesaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau melihat gunung, engkau melihat matahari, padanya ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasannya Allah adalah zat yang satu, satu di dalam perbuatan-perbuatannya. Barakallahu fikum. Pernah terjadi, yang pernah juga kita sampaikan di dalam majelis ini, kejadian pada zaman Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berdiskusi dengan orang-orang Dahriyah, yang mana antara mereka menjanjikan sebuah tempat dan waktu tertentu untuk melakukan diskusi tersebut. Dan Abu Hanifah ketika datang waktu yang telah ditentukan, sengaja menelambatkan diri, sengaja datang terlambat, sehingga beliau ditunggu-tunggu. Dan ketika beliau datang, beliau menyampaikan, saya melihat ada perahu menurunkan jangkar sendiri, kemudian menarik jangkar sendiri, menurunkan layar sendiri, memasang layar sendiri, gak ada penghuninya, gak ada nahkodanya, tidak ada awaknya, berjalan berlayar di lautan sampai di pelabuhan, bongkar muat barang dengan sendirinya, gak ada ABK-nya, gak ada kaptennya, nahkodanya gak ada. Barakallahu fikum. Engkau pembohong, wahai Abu Hanifah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan langit, matahari yang besar, yang panas, berjalan dari timur ke barat, pergantian siang dan malam? Apakah mungkin itu semua terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya? Dalam perkara kapal perahu yang sepele saja engkau mengatakan gak mungkin. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang besar tadi? Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang-orang kafir tersebut. 6. Barakallahu fikum. Kemudian pada barakallahu fikum, kaidah yang pertama ini kita mempelajari bahwa keyakinan dalam perkara ar-rububiyah itu tidak mencukupi bagi seseorang untuk masuk di dalam Islam. Kalau hanya sebatas dalam perkara ar-rububiyah saja, maka tidak cukup. Harus dibarengi dengan tauhid al-uluhiyah. Dan bahkan seperti yang kita jelaskan tadi, tauhid al-uluhiyah adalah inti dakwah dari para rasul sallallahu alaihim. Inti dakwah dari mereka, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan menjauhi apa? At-taghut. Barakallahu fikum. Dan bahkan ini penting bagi kita untuk mengetahuinya, tauhid ar-rubu al-uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Maksudnya bagaimana? Seseorang apabila dia meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia harus meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini Allah yang menciptakan, yang mengatur, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, maka seketika itu jika dia harus beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak boleh datang ke kuburan dalam rangka meminta. Bukan dalam rangka sebatas ziarah. Kalau ziarah itu dianjurkan dan bahkan diperintahkan. Tapi kalau sampai pada ta'zim pengagungan terhadap pemilik kuburan tersebut atau meminta kepada pemilik kuburan tersebut, maka ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka seseorang apabila meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, memiliki dan mengatur, maka dia harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berhujjah di dalam banyak ayat. Allah sendiri berhujjah bahwasanya kalian hanya harus beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kalian. Karena Allah memiliki sifat ar-rububiyah. Nah, barakallahu fikum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di sini Allah menerangkan salah satu perbuatannya yaitu menciptakan. Dan di sini juga Allah mengharuskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat. Dan di dalam surat Al-Baqarah, barakallahu fikum, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ar-rabbu huwal ma'bud. Yang memiliki sifat-sifat ar-rububiyah siapa? Allah, maka dialah satu-satunya yang diibadahi. Wallahu taala alam bis-shawab. Ila huna darsuna fi hadhihi al-lailah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.